perkasa, langkah pemuda menyusun gerak, menjak berseri menjelik garang, di ekor mata terpaut rasa, oi dalam hati alun beralun tari menuju alun irama nabi dan sejarah. Janganlah Nanti tiada kabar.